seakan cinta. Kau telah ku jadikan selingan, penghibur sepi, pelepas lara duka di dada. Setelah kita saling mengenali, nyatanya kau serius di dalam cinta. Dan kini ku bagai terperangkap antara senang dan rasa iba terhadapmu. Entah apa harus ku tinggalkan dirimu yang terlanjur mengharapkan. Aku dengan bencimu.